Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amal ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyan bin Malik Al-Mas'alatu Al-Thalithata Asrah. Masalah yang ke-13. Dhamirul mutakallim akhassu min dhamiril mukhatabi. Dhamirul mutakallim akhassu min dhamiril mukhatabi. Wa dhamirul mukhatabi akhassu min dhamiril ghaibi. Dhamir mutakallim itu lebih khusus, maksudnya lebih khusus itu lebih ma'rifat daripada dhamir mukhatab. Sedangkan dhamir mukhatab lebih khusus, yakni lebih ma'rifat daripada dhamir ghaib. Jadi urutan kema'rifatannya dhamir itu mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Al-mas'alatu ar-rabi'atu as-sa'ah. Idza istama'a dhamirani mansubani ahaduhuma akhassu minal akhar. Ahaduhuma akhassu minal akhar. Fa in kana muttasilaini wajaba taqdimul akhassi minhuma nahu ad-dirhamu aktaitukahu wa aktaitanihi. Ad-dirhamu aktaitukahu wa aktaitanihi. Fa in fusila ahaduhuma Kunta bil khiyari. Inda amni al-labsi. Fa in khifa labsun lam yajuz. Takulu at-tirhamu aqtaituka iyyahu. At-tirhamu aqtaituka iyyahu. Wa a'taitani iyyahu. Au a'taitu at-dirhamu. A'taituhu iyyaka. Wa a'taitahu iyyaya. Perhatikan baik-baik kaidahnya ya. Jika ada dua dhamir nasab berkumpul, yang satu lebih khusus daripada yang lain, lebih ma'rifat. Nah, kalian lihat di atasnya, tingkat kemakrifatan ya. Maka jika dua dhamir tadi itu bersambung, sama-sama mutasil. Ikan mutasil lain. Jika dua-duanya sama-sama mutasil, ya. Maka wajib mendahulukan yang lebih khusus, yang lebih ma'rifat. Contoh, engkau katakan ad-dirhamu aqtaitu kahu. Aqtaitu tak fa'il. Kaf maf'ul bi al-awwal, ha maf'ul bi al-thani. Jadi kaf sama ha itu nasab ya, berkumpul, ya kan? Dua dhamir nasab berkumpul. Karena menjadi maf'ul bi dua-duanya, ya kan? Nah, dua-duanya mutasil, ya kan? Nah, maka wajib mendahulukan yang lebih ma'rifat. Aqtaitu ka hu. Gak boleh aqtaitu huka, gak boleh. Karena dhamir mukhatab lebih ma'rifat daripada ghaib. Atau aqtaitanihi. Tak maaf, fa'il ya mutakallim maf'ul bi al-awwal, ha maf'ul bi al-tsani. Nah, dua dhamir nasab kumpul sama-sama mutasil, maka wajib mendahulukan yang lebih khusus. Nah, ini mutakallim sama ghaib jelas lebih khusus mutakallim. Berarti aqtaita nihi, enggak boleh aqtaita hu ni. Tapi jika salah satunya mufasil, fa in fusila haduma. Kalau salah satunya mufasil, sama-sama nasab dhamirnya kumpul, tapi salah satunya ada yang mufasil, kunta fil khiyar. Kamu boleh pilih. Maksudnya mana yang didulukan terserah kamu, ya. Tak masalah. Jika aman dari samar inda amil labas, jika tidak ada kesamaran dalam masalah makna. Tapi kalau khawatir samar maknanya, maka enggak boleh. Maksudnya harus mengikuti kaidah yang lebih khusus didulukan, ya. Nah, tapi kalau aman dari labas kesamaran, maka kunta bil khiyar, terserah mau dulukan yang mana. Contoh, adhamu aqtaituka iyahu, ta fa'il, kaf maful bi al awal, iyahu maful bi athani. Di sini ada dua dhamir nasab, kaf sama iyahu, ya kan? Satunya mutasil, satunya mufasil. Kaf mutasil, iyahu mufasil. Naam. Kunta bil khiyar, kamu boleh pilih. Adham aqtaituka iyahu boleh, atau aqtaituhu iyaka. Ya. Nah. Aqtaituhu iyaka. Aqtaitani iyahu. Tak fa'il ya mutakallim maf'ul bi al-awwal, iyahu maf'ul bi al-tsani. Ini ada dua dhamir nasab yang kumpul. Satunya mutasil ya mutakallim, satunya lagi mufasil iyahu. Kunta bil khiyar, boleh engkau pilih. Aqtaitani iyahu, boleh aqtaitahu iyaya. Al-mas'alatu al-khamisat as'af. Idza istama'a. Wa dhalika qawluhu. Kasih dalil ya. Wa dhalika qawluhu wa qaddimil akhassa fittisali wa qaddiman ma syi'ta fim fissali. Waqad dimil akhassa fittisali waqad diman masita fim fisali. Dulukan yang lebih khusus. Kalau sama-sama mutasil, dulukan tasah engkau. Kalau ada yang mufasil, maaf. Al-mas'alatu al-khamisata asra. Masalah yang 15. Idza istama'a dhamirani wa kana mansubaini wakana mansubain wattahada as tarik ha wattahada firatbati wattahada firatbati yajibu fayajibu al-faslu fi ahadihima fayajibu al-faslu fi ahadihima Takulu aktaitani iyaya. Aktaituka iyaka. Aktaituhu iyahu. Aktaitani iyaya. Aktaituka iyaka. Aktaituhu iyahu. Awalnya illa in kana ghaibaini, illa in kana ghaibaini, wakhtalafa lafduhuma, faqad yattasilan, faqad yattasilan, nahu az-zaidani ad-dirhamu a'tai tuhumahu. Al-Zaidani ad-dirham aktaituhumahu. Al-Zaidani ad-dirham aktaituhumahu. Perhatikan baik-baik. Jika berkumpul dua domir, dua-duanya nasab, dua-duanya satu level, kalian paham? Dua-duanya satu level. Mutakalim sama mutakalim, satu level. Mukhatab sama mukhatab, satu level. Ghaib sama ghaib, satu level. Namanya firqah, selevel. Kalau mutakalim sama ghaib, enggak levelnya, ya beda level ya. Ya ini dua-duanya satu level. Mutakalim sama mutakalim, ghaib sama ghaib, mukhatab sama mukhatab. Maka wajib salah satunya berbentuk mufasil. Enggak boleh dua-duanya dibikin mutasil. Kalau ada dua domir kumpul, sama-sama nasabnya, sama-sama satu levelnya, maka wajib salah satunya berbentuk mufasil. Tak boleh dua-duanya mutasil, apalagi dua-duanya mufasil. Tak boleh. Contoh, aktaitani iyahu. Perhatikan, tak fa'il ya mutakallim maful bi al-awwal al-yaya maful bi al-thani. Ini dua domir sama-sama nasab ya. Sama-sama satu level ya kan? Ya mutakallim sama iya ya juga mutakallim ya kan? Paham? Nah, maka wajib salah satunya ada mufasilnya. Aktaitani iyahu. Enggak boleh aktaitani ni. Enggak boleh. Ini enggak boleh. Harus ni iya ya. Ya. Aktaituka iyaya. Perhatikan, tak fa'il kaf maful bi al-awwal iyaka maful bi al-thani. Ini ada dua domir sama-sama nasab, kaf sama iyaka, sama-sama levelnya, sama-sama mukhatab ya kan? Maka wajib salah satunya berbentuk mufasil. Aktaituka sama iyaka. Enggak boleh. Ataituka ka. Enggak boleh. Apalagi ataitu iyaka. Iyaka. Enggak boleh. Ataituhu iyahu. Nah ini ada dua domir yang sama-sama nasab menjadi maful bih ya. Ha. Ro'ib. Iyahu juga ro'ib. Selevel. Maka wajib salah satunya mufasil. Ataituhu iyahu. Enggak boleh dibikin mutasil dua-duanya. Enggak boleh ataituhu. Enggak boleh. Ataituhu. Enggak boleh. Illa kecuali. Nah, ini pengecualian. Ingkana ghaibaini. Kalau dua dhamir yang selevel tadi itu sama-sama ghaibnya dan lafadznya berbeda, maka boleh mutasil dua-duanya. Perhatikan. Yang penting lafadznya berbeda ya. Sama-sama ghaib tapi beda lafadz. Satunya mufrad, satunya lagi mutanna, misalkan ya. Maka boleh dua-duanya mutasil. Contoh az-zaidani ad-dirhamu ataituhuma hu. Az-zaidani mubtada. Ad-dirhamu khabar. Ataitu tak fa'il. Huma maful fi al-awwal. Ha maful fi al-thani. Perhatikan. Huma sama hu. Sama-sama domirnya. Sama-sama nasabnya. Jadi maful fi. Sama-sama satu level. Sama-sama ghaib. Tapi beda lafadznya. Huma musanna. Hu mufrad. Maka boleh untuk yang kayak gini. Sama-sama mutasilnya. Az-zaidani at-dirham ataitu huma hu. Baik. Kalau seandainya az-zaidani at-dirhamu ataitu huma iyahu, boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Boleh, kalau hukum asal. Lebih bagus. Ya. Ataitu huma iyahu. Wa huwa qawluhu atau wadzalika qawluhu baris. Wa fi ittihadi rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Wa fi ittihadi rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Kalau satu level ittihad apa? Ilzam fasla. Maka wajib salah satunya mufasil. Waqad yubihul ghaibu fi wasla. Tapi kalau sama-sama ghaibnya, maka boleh sama-sama mutasilnya jika lafadznya berbeda, ya. Paham ya? Paham, paham. Al-mas'alatu as-sadisata as-sah. Masalah yang ke-16. Idza tasala bil fi'li. Idza tasala bil fi'li ya'ul mutakallimi. Ya'ul mutakallimi. Lahiqat hu. Lahiqat hu. Luzuman. Lahiqatuhu luzuman nunun tusamma nunal wiqayati. Lahiqatuhu luzuman nunun tusamma nunal wiqayati. Wa summiyat bidalika li'annaha taqi al-fi'la minal kasri, li'annaha taqi al-fi'la minal kasri. Nahu akramani wa yukrimuni wa akrib akramani wa yukrimuni wa akrimni wa qad jaa'a hatfuha wa qad jaa'a hatfuha ma'alaisa wa qad jaa'a hatfuha ma'alaisa sududan kama qala asy-syair adattu qaumi ka'adidit toisi, pakai ain semua, adattu qaumi ka'adidi at-toisi, pakai sin at-toisi, pakai to. Idh dahaba al-qawmul kiramu laisi wadhalika qawluhu wa qabla yan nafsi ma'al fi'l tuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nudim wadhalika qawluhu wa qabla yan nafsi ma'al fi'l tuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nudim. Baik, perhatikan baik-baik. Jika fi'il bersambung dengan ya mutakallim, maka wajib disertai dengan nun wiqayah. Disebut nun wiqayah karena petugas menjaga fi'il agar tidak kasar. Contoh akramani, supaya mimnya tetap fathah ya. Koyanya maka bacanya jadi apa ini? Akrami ya. Enggak boleh fi'il itu kasrah. Yukrimuni mimnya supaya enggak kasrah. Akrimni mimnya supaya enggak kasrah, dijaga oleh nun wiqayah. Tapi kadang nun wiqayahnya dibuang bersama laisa. Harusnya kan laisani, tapi nunnya dibuang, laisi sududan, tapi hal itu jarang dipakai. seperti ucapan penyair, ajadtu qaumi ka'adidi toisi. Idhahabal qaumu al-kiramu laisi. Aku pernah menghitung jumlah kaumku seperti menghitung pasir yang banyak jumlahnya. Ketika telah pergi kaum yang mulia laisi selainku. Maksudnya kaumnya itu jumlahnya banyak, orang-orangnya itu mulia semua, dan semua telah tiada kecuali aku, ya. Dia merendah, bukan termasuk kaumnya yang mulia, ya. Nah, dan masih hidup, dia merasa kehilangan besar, ya. Laisi, harusnya kan laisani, nun koyanya dibuang, sududan. Nah, itulah yang dimaksud. Wa qabla ya nafsi ma'al fi'ril tuzim nunu wiqayatin wa laisi qad nudim. Sebelum ya mutakallim yang bersama fi'il, maka wajib dipasang nun wiqayah, dan laisi telah dinadomkan. Maksudnya ada yang menadomkan pakai laisi tanpa menyebut nun wiqayah. Tadi ajadtu qaumi ka'adidi tois idza bal qaumul kiramu laisi. Al mas'alah tu as-safi atau as-saf. اختلف الكوفيون والبصريون في اقتران نون البقايا بفعل التعجب ahli nahwu kufah dan ahli nahwu basrah berbeda pendapat apakah fi'il ta'ajub perlu dipasang nun wiqayah atau tidak. Fadhahab al-kufiyun ila anna at-ta'ajjub wasmun wa ala hadha la tattasidu bihi nunul biqayah. Fadhab al-kufiyun ila anna at-ta'ajjuba ismun wa ala hadha la tattasilu bihi nunul biqayah. Takulu ma afqari ila afillahi. Ma afqari ila afwillahi. Alinah Wukufa berpendapat bahwa ta'ajub itu isim, sehingga tidak perlu bersambung dengan nun wiqaya. Nah, fungsi nun wiqaya kan menjaga fi'il supaya enggak kasrah. Nah, kalau menurut kami af'ala ta'ajub itu isim, isim enggak perlu nun wiqaya. Nah, jadi maaf qori ila afillah, alangkah butuhnya aku kepada ampunan Allah. Wa dhahaba al-basriyun ila anna ta'ajjuba fi'lun. Wa 'ala hadha yajibu ittisalu binul biqaya. Wa 'ala hadha yajib ittisaluhu bi nulil biqaya. Taqulu ma afqarani ila afwillahi. Ma afqarani ila afwillahi. Sedangkan Alinahu Basra berpendapat bahwa ta'ajub af'ala itu fi'il, ya kan? Maka berdasarkan ini wajib bersambung dengan apa ini? Nun wiqaya. Contohnya ma'afqorni ila afillah, alangkah butuhnya aku kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassahih as-sahih qaul basriyyin yang benar ucapan Alinahu Basra, ya, karena fi'il ta'ajjub ya fi'il, ya. Nah, saya al-mas'alatu ath-thaminah as-sah. Masalah yang ke 18. Nulul wiqayah. La tuhdafu min laita. Illa nuduran, illa nuduran, nuduran, baca nuduran. Qala Allah Ta'ala, ya laitani kuntu ma'ahum. Surah An-Nisa ayat 73. Wa ma'ala Allah, wa ma'ala Allah, tajriduha minan nuni afsah. Kaqauli ta'ala la'alli abluhul asbab. La'alli abluhul asbab. Surah Ghafir ayat yang ke-36. Bahwanya wa anta bil khiyar fi baqi akhwati laita wa la'alla, wa anta bil khiyar fi baqi akhwati laita wa la'alla. Taqulu inni wa innani anni wa annani ka'anni wa ka'annani lakinni wa lakinnani. Bahwanya wa wujubu nunil wiqayati ma'a min wa'an. Taqulu minni wa'anni. Wa minhum may yaqulu bihadfiha, ay mini wa'ani. Wa huwa syadun. Wa huwa syadun. Tayyib. Wa dhalika qawluhu walaitani fasa walaiti najara wa ma'la ala it'is wa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Walaitani fasa. Laitani pakai nun wiqayah fasa, banyak dipakai. Walaiti najaro. Laiti apa nun wikoya jarang dipakai. Wa ma'ala ala ikis la'ala sebaliknya tidak pakai nun banyak, pakai nun dikit. Wa kun mukhayyara, kamu boleh pilih fil baqiyat pada sisa-sisa saudara nun saudara-saudara laita sama la'ala. Wattiraran khaffafa minni wa anni ba'du ma qad salafa, dan karena darurat atau syad minni dan anni ditakhfif, dibuang nun wiqayahnya oleh orang-orang yang dulu. Jadi nun wiqayah bersama dengan laita ini tidak dibuang ya, kecuali jarang, berarti lebih banyak pakai nunnya daripada tidak, seperti dalam firman Allah Ta'ala, ya laitani kuntu ma'ahum. Nah, seandainya enggak pakai nun, laiti itu bisa, tapi jarang pakai ya. Untuk la'alla maka tidak pakai nun lebih fasih, berarti yang pakai nun jarang, seperti firman Allah Ta'ala, la'alli ablughul asbab. Kalau la'alla ni jarang. Engkau boleh pilih di sisa-sisa saudaranya laita dan la'alla, artinya boleh pakai nun biqaya, boleh tidak, 50-50 nilainya ya. Engkau katakan ini boleh, innani boleh, sama-sama nilainya. Anni, annani, ka'anni, ka'annani, lakinni, lakinnani. Adapun nun biqayah bersama min dan an, maka wajib ya. Minni, anni. Tapi sebagian ada yang membuang nun wiqayah tadi, tapi syad itu mini ani. Itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik, walaitani fasa walaitina jaro wa ma'la alla ikis wa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Al mas'alatu atasi atasah. Al-fasih fi ladun, al-fasih fi ladun ithbatun nun, kaqawli ta'ala qad balagta min ladunni udra. Surah Al-Kahfi ayat 76. Al-fasih fi ladun ithbatun nun. Kaqawli ta'ala qad balagta min ladunni udra. Surah Al-Kahfi ayat 76. Wa yaqillu hadfuha ka qira'ati man qara'a min laduni fi takhfif. Wa yaqillu hadfuha ka qira'ati man qara'a min laduni fi takhfif. Wal kathiru fi qad wa qad thubutun nun, wal kathiru fi qad wa qad thubutun nun nahu qadni wa qadni. Wa yakinul hadfu nahu qadi qati. Wayakillu al-hadfu nahu qadi wa qati. Wadalika qawluhu wa fi ladunni ladunni qalla wa fi qadni wa qatni al-hadfu aydan qad yafi. Yang fasih pada lafadz ladun pakai nun riqayah ya, seperti firman Allah Ta'ala qad balagta bil ladunni udra. Jarang nun riqayahnya dibuang seperti bacaan orang yang membaca bil laduni tahfif ya. Sedangkan qad dan qad lebih banyak pakai nun qadni qadni, jarang yang membuang nun qadi wa qati. Itulah ucapan Ibnu Malik wa fi ladunni laduni qalla wa fi qad di wa qadil hadfu aidan qad yafi. Nah, wallahu ta'ala al-aswab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang ad-dhamir. Ada pembahasan berikutnya tentang isi ma'rifat yang kedua itu al-alam, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan besok insyaallah ta'ala kita imtihan ya, sampai al-umur wal mabniyah. Nah, insyaallah soalnya mudah. Saya harap kalian bisa menjawab dengan mudah. Ya, nah, tidak ada yang sulit kecuali yang merasa sulit. Saya kasih yang termudah supaya kalian tetap yakin nahwu itu mudah, gak seberat yang dibayangkan. Nah, baik. Saya harap nilainya di atas 75. Soalnya 10 saja. Soalnya apa ini? 10 saja. Yang paling penting kalian paham itu rumusnya. Kalau pengen gampang alfa itu, hafalkan matanya. Nah, pahami artinya. Insyaallah bisa mengikuti dengan baik. Ya, tapi saya tidak mewajibkannya ya. Nah, mustahab saja. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.